الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما شاء المسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا kita masih membahas masalah apakah hal tukaffiruna ahla ta'wil au tufasiqunahum, apakah kalian mengkafirkan para pelaku ta'wil yaitu kalangan asyairah au tufasiqunahum atau kalian memfasikkan mereka. Ini telah kita bahas, yakni masalah mengkafirkan dan memfasikkan itu kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya kembali kepada Allah, bukan kepada kita. Yakni menghukumi seseorang fasik ataukah kafir itu tidak dikembalikan kepada pendapat, akan tetapi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah seseorang berhati-hati dalam perkara ini. Tidak mudah mengatakan seseorang telah kafir karena dia telah jatuh dalam pelanggaran apabila tidak memiliki bukti, maka jatuh dalam dua pelanggaran. Yang pertama adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dia salah dalam menghukumi, maka bisa kembali kepada dirinya sendiri. Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka bisa jadi kekafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala, apabila hukumnya seperti apa yang dia katakan, bahwa fulan dia telah kafir, betul. Wa illa, kalau salah, raja'at alaihi, hukum kekafiran itu kembali kepada dirinya. Apakah di sini berarti yang mengkafirkan dia telah kafir, keluar dari agama Islam dengan sebab terburu-buru dalam menghukumi, dengan sebab sembarangan dalam menghukumi, terus kemudian salah dan hukum itu kembali pada dirinya, apakah dia berarti kafir? Jamnya apa? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, yakni menjadi sebab tuduhan dia terhadap saudaranya tersebut menjadi sebab, bukan pada saat itu juga dia telah kafir, tidak, akan tapi menjadi sebab kalau tidak mau bertaubat. Bisa jadi di kemudian hari dia akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan fitnah-fitnah yang mengakibatkan dia murtad, keluar dari agama Islam. Oleh karena itu wajib, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa ala hadha fayajibu qabla al-hukmi ala al-muslimi bi kufrin aw fiskin ayyandura fi amraini. Wajib bagi setiap, bagi seorang muslim sebelum menghukumi dengan hukum kekafiran atau kefasikan, dan juga masuk padanya hukum membid'ahkan, ayyan dura fi amraini, hendaklah dia memperhatikan dua perkara sebelum menghukumi, maka perhatikanlah dua perkara ini, kata Syekh rahimahullah ta'ala. Yakni dalalatul kitabi wa sunnah, dalil alkitab wa sunnah, apakah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh fulan menurut alkitab wa sunnah itu adalah ucapan atau perbuatan kekafiran? Ya, pertama kali itu dulu, apakah ucapan dan perbuatannya ini merupakan ucapan atau perbuatan kekafiran atau kefasikan? Apa dalilnya kalau perbuatan ini adalah kafir, kekafiran? Harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada dalilnya, maka kita katakan itu adalah amal kekafiran. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak. Maka tidak, kembalinya kepada dalil, bukan kembali kepada pendapat, bukan kembali kepada hawa nafsu, karena emosi, karena ingin membalas, memiliki dendam, sehingga sembarangan dalam menghukumi, tidak. Akan tetapi harus dikembalikan kepada dalil. Mana dalilnya? Dari Alkitab wasunnah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Itu pun kalau kita berpendapat bahwasanya ini, perbuatan ini atau ucapan ini adalah ucapan kekafiran, dalilnya adalah demikian dan demikian, dari sisi orang yang menuduh, orang yang menghukumi, apakah mutlak seperti itu? Terus kemudian ketika fulan yang dipandang telah melakukan kesalahan tersebut, dilihat dia masih melakukan pelanggaran tersebut, terus kemudian dengan semerta-merta dihukumi kafir, fasik. Bisa jadi ucapan atau perbuatan yang dianggap itu adalah ucapan atau perbuatan kekafiran atau kemaksiatan, bisa jadi bagi yang melakukannya dia berpendapat itu bukan kekafiran, itu bukan amal kefasikan. Bisa jadi yang melakukannya ini dia taklid kepada orang lain yang diikuti, yang mengatakan perkara itu adalah mubah, bukan haram, sehingga dengan sebab demikian tidak bisa dikatakan fasik, yaitu bita'in, dengan menunjuk individu seseorang tersebut. Memang secara dalil kita punya dalil kalau itu adalah amal kefasikan, tapi bagi orang yang melakukan dia tidak berpendapat demikian, dia menganggapnya mubah, bukan haram, dan dia memiliki alasan hujjah, walaupun itu lemah, tapi menurut dia hujjah itu hujah tersebut kuat bagi dia. Itu pun tidak bisa dikatakan fasik. Contoh disebutkan contohnya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ketika kita melihat orang yang merokok, apakah langsung kemudian kita katakan fasik? Ya, kenapa? Merokok. Yang mana rokok itu adalah haram. Padahal orang yang merokok tersebut dia tidak berpendapat kalau rokok ini adalah haram. Walaupun yang benar adalah haram karena rokok itu memadaratkan dan merokok itu juga membuang-buang harta dan merokok itu menimbulkan mafsadah-mafsadah yang banyak. Akan tetapi bisa jadi orang yang merokok dia taklid mengikuti orang yang dia percaya dari sisi ilmu. Dia percaya ini orang yang tahu, paham ilmu. Yang diikuti ini mengatakan rokok halal. Kecuali kalau kamu sakit akan menimbulkan bahaya madarat, maka haram. Kalau selama tidak ada pantangan, halal atau minimal makruh. Apakah yang demikian, orang yang demikian ini bisa dihukumi fasik? Ya tidak bisa. Ya karena apa? Ya karena dia tidak menganggapnya sesuatu yang haram. Ya. Kadang-kadang dalil itu ada. Dalil bahasanya ini adalah amal kefasikan, ini adalah amal kekafiran. Iya, itu bagi pendapat bagi sebagiannya, tapi sebagiannya tidak menganggap itu adalah kefasikan. Nah, maka apabila melakukan sesuatu yang dianggap itu adalah kefasikan, apakah dia fasik? Tidak, karena bagi yang melakukannya dia tidak menganggap itu adalah suatu kefasikan. Contoh yang lain disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Kita punya dalil bahwa makan daging unta membatalkan wudu. Tapi ada orang yang makan daging unta tidak berwudu terus kemudian sholat menjadi imam. Apakah fasik? Yang mana yang makan daging unta kemudian dia menjadi imam, dia mengikuti pendapat bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudu, walaupun yang benar membatalkan. Bagi yang mengatakan berpendapat bahwa itu adalah membatalkan, berarti kan tidak boleh maju menjadi imam. Ya, sholat dengan hadas, ya, sholat dalam keadaan berhadas, tidak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat dengan hadas, ya, hukumnya adalah kekafiran. Kenapa? Karena ini masuk pada istihza, yaitu mempermainkan agama, mengolok-olok, bermain-main di dalam agama, tidak serius. Apakah kemudian orang yang sholat setelah makan daging unta tidak berwudu kemudian sholat menjadi imam, apakah dikatakan kafir? Padahal ini dikatakan oleh para ulama amal kekafiran karena ini masuk pada istihza. Maka bagaimana? Tidak mungkin dikafirkan atau tidak mungkin difasikkan. Karena apa? Ya karena dia menganggapnya enggak batal. Dan dia memiliki hujah juga. Sehingga sholat di belakang orang yang demikian ini sah ataukah tidak sah? Hukumnya adalah sah. Karena yang menjadi imam, dia meyakini bahwa dia tidak batal. Yang menjadi imam meyakini sholatnya sah. Maka sholat di belakang dia sah. Kadang-kadang ada dalil, akan tetapi dalil tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menvonis seseorang dengan kefasikan atau kekafiran karena dalilnya masih samar. Dalilnya ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Bagaimana hukumnya? Ini masih diperselisihkan. Maka dalam perkara ini tidak bisa. Ya, orang yang tidak sama dengan pendapat kita kemudian katakan fasik, kemudian kalau itu amal kekafiran kemudian dikatakan kafir, tidak bisa. Karena hukum para ulama menghukumi dalil ini ya, dengan hukum yang berbeda-beda, terjadi perbedaan pendapat. Itu yang pertama. Tapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang jelas, yang tidak memungkinkan seseorang menyelisihi, ya misalnya mengingkari kewajiban sholat, ini jelas kekafiran. Misalnya tidak mengkafirkan Yahud wan Nasara, tidak ada khilaf masalah ini. Mengatakan bahwasanya Yahud Nasara mereka adalah orang-orang beriman, ini tidak ada khilaf masalah ini. Atau mencela agamanya sendiri, istihza terhadap agamanya sendiri, tidak ada khilaf. Maka dalil dari Alkitab wa Sunnah sudah jelas akan bahwa ucapannya atau perbuatannya tersebut adalah perbuatan kekafiran. Akan tetapi ada perkara yang kedua yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Tatimmas syurut. Terpenuhi syarat-syarat, syarat-syarat takfir atau tafsiq pada al-mu'ayyan, pada orang individu tersebut. Tidak semata-mata kalau orang melakukan amal kekafiran terus kemudian dikafirkan. Iya, dalilnya ada, jelas. Atau difasikkan, dalilnya jelas. Akan tetapi harus terpenuhi ya, perkara yang kedua, yaitu apa? Terpenuhi syarat-syarat takfir atau syarat-syarat tafsiq. dan watan tafi al mawani', dan hilang al mawani', penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Syekh rahimahullah ta'ala, min ahammi syurut, di antara syarat yang terpenting sehingga seseorang ketika melakukan amal kekafiran atau kefasikan dia dikatakan kafir atau fasik, ayyakuna aliman bimukhalafatihi allati ay aujabat ayyakuna kafiran au fasikan, yaitu dia mengetahui, dia alim, tahu penyimpangannya, tahu penyimpangan dirinya yang penyimpangan tersebut mengantarkan kepada kekafiran atau kefasikan. Tahu khamr itu haram, tapi dia tetap minum khamr, berarti fasik dia. Tahu judi haram, tapi dia melakukannya, fasik. Tahu riba itu haram, tapi memakannya. Tahu bahwasanya dirinya telah melakukan keharaman, fasik. Demikian juga amal kekafiran, tahu kalau itu adalah amal kekafiran, terus kemudian dia melakukannya, tahu itu adalah kesyirikan, tapi dia tetap melakukannya. Hukumnya kafir bita'yin. Tahu bahwa dirinya telah melakukan istihza, tahu kalau istihza itu amal kekafiran, tapi dia melakukannya, hukumnya apa? Kafir. Ya, syaratnya dia dalam keadaan tahu. Tahu di sini berarti tidak memiliki syubhat. Adapun Asy'ariyah, kalau dia tahu bahwa akidah Asy'ariyah ini batil, terus kemudian dia tetap meyakininya, maka dia fasik, karena bid'ah Asy'ariyah ini adalah bid'ah kefasikan, tidak sampai kekafiran. Kalau bid'ah Jahmiyah kekafiran, tahu Jahmiyah, akidah Jahmiyah adalah kekafiran, tapi tetap diyakini kafir. Bahkan Rafidah, tahu kalau Rafidah hukumnya adalah kafir, tapi tetap dia meyakini dan fanatik terhadapnya dalam keadaan faham di atas ilmu, maka hukumnya kafir. Akan tapi kebanyakan Rafidah itu adalah orang-orang awam yang tidak mengerti. Kebanyakan Asy'ariyah mereka adalah orang-orang awam yang tidak mengerti. Kebanyakan mereka itu tidak tahu kalau itu adalah bid'ah, karena hidup di lingkungan yang mayoritasnya adalah Asy'ari, mayoritasnya adalah Rafidah, mayoritasnya adalah Sufi, mayoritasnya adalah berbuat kesyirikan, sehingga dia terbentuk dan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh yang lainnya. Dalam keadaan tidak tahu kalau itu kesyirikan, tidak tahu kalau itu adalah kebid'ahan, meyakini itu adalah al-haq, meyakini harusnya seperti ini kita beragama, tidak seperti mereka. Berarti melakukan kebid'ahan atau kesyirikan, kekafiran tersebut dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak di atas ilmu, tidak mengerti. Apakah dikafirkan, difasikan? Tidak. Mereka adalah fusak, yaitu secara umum. Akan tapi untuk menunjuk kamu adalah fasik, nah, harus terpenuhi syarat, yaitu syarat dia benar-benar tahu bahwa dirinya menyimpang, telah melakukan penyimpangan, yang penyimpangan ini mengakibatkan kekafiran atau kefasikan. Dalilnya adalah wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul, menentang rasul, tahu ini adalah bid'ah tapi dia lakukan, berarti menentang. Tahu ini adalah kesyirikan tapi tetap meyakininya, tetap mengamalkannya, berarti menentang. Akan tetapi kaum muslimin, apakah mereka berniat untuk menentang Allah ketika mentakwil? Mayoritasnya tidak. Bahkan mereka tujuan mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala, tujuan mereka adalah ingin tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga sifat-sifat itu ditakwil. Kalau demikian, apakah menentang? Tidak menentang. Salah, tapi tidak ada maksud untuk menentang, tidak ada. Tapi yang menentang itu adalah yang tahu di atas ilmu tapi dia melanggar, itu menentang. Maka dia dikatakan fasik kalau itu adalah amal kefasikan, dikatakan kafir kalau itu adalah amal kekafiran. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk di atas ilmu, tidak ada syubhat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain dari jalannya orang-orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. At-Taubah ayat 115, yang tadi An-Nisa 115. Tidaklah Allah akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, tahu ilmunya. Ya. Tahu ilmunya tapi kemudian kenapa kok sesat? Kenapa Allah Ta'ala menyesatkan sehingga jatuh ke dalam kekafiran atau kefasikan? Tidaklah Allah Ta'ala sesatkan itu sampai Allah menjelaskan bagi mereka apa yang bisa menjaga diri-diri mereka dari kesesatan tersebut. Sudah dijelaskan dan sudah tahu ilmunya. Nah, terus kemudian kok bisa kafir atau fasik? Ya, tidaklah dia sesat menjadi kafir dan fasik kecuali setelah apa? Setelah tahu penjelasannya. Ini menunjukkan apa? Tidak dikafirkan, tidak difasikkan kecuali apa? Tahu kalau itu adalah amal kefasikan, itu adalah amal kekafiran. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, fatabayyan bihadza, maka jelas dengan ini, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, awil ladina yaf'alunal kufra, atau orang-orang yang melakukan kekafiran, itu terbagi menjadi dua bagian. Ya. Adapun orang-orang kafir yang tidak berada di atas agama Islam, bahkan dia meyakini agama Nasara itu adalah hak, maka ini jelas kafir zahir dan batin. Adapun orang yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian dia melakukan amal yang menjadikan dia kafir, tapi dia yakin bahasanya amal itu bukanlah amal kekafiran dalam keadaan dia menisbatkan diri kepada Islam, maka yang demikian ini tidaklah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Maka ada lagi pembahasan atau masalah, apabila seseorang mengerti hukum bahasanya amal yang dia lakukan adalah amal kekafiran atau amal kefasikan, tahu kalau itu adalah amal ini hukumnya adalah kekafiran atau kefasikan, tapi tidak tahu bagaimana akibat dari amalannya ini, apakah dihukumi kafir? Apa akibatnya kalau orang melakukan amal kekafiran? Kalau orang sudah dikafirkan, hukumnya apa? Tidak boleh dimakamkan bersamaan dengan kaum muslimin. Dan akibatnya adalah kekal di neraka. Akibatnya adalah tidak mewarisi. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Ada orang yang tahu hukumnya, ini hukumnya adalah kekafiran, tapi tidak tahu nanti akibatnya apa. Apakah ini sebagai uzur untuk tidak dikafirkan? Maka jawabannya apa? Ini bukanlah uzur. Bukanlah uzur, tidaklah menjadi alasan untuk tidak dikafirkan. Karena syaratnya apa tadi? Yaitu tahu, faham rasanya amal ini adalah amal kekafiran, amal ini adalah amal kefasikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada sahabat yang menjimai istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Ya, ini dipahami bahwa sahabat ini tahu rasanya menggaul istri pada siang hari Ramadan dalam keadaan puasa adalah haram. Tapi apa kafaranya? Dia tidak tahu. Sehingga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kafarahnya, tebusannya. Ya. Tafadhal adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Karena itu dikatakan di sini, qala ahlul ilmi la yukaffaru jahidul fara'id idza kana haditsa ahdin bil Islam hatta yubayyana lahu. Tidaklah orang yang menentang amalan-amalan fardu yang wajib itu ditentang. Tidaklah dia dikafirkan apabila dia baru masuk Islam terus kemudian mengatakan sholat tidak wajib. Maklum, masih baru masuk Islam dan sholat itu minal faraid, termasuk diantara amalan-amalan yang wajib. Mengatakan zakat tidak wajib, maklum baru masuk Islam. Mengatakan bahwa haji itu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, ini tidak dikafirkan ya. Karena apa? Baru masuk Islam, belum tahu. Hatta yubayyana lahu, sampai kemudian dijelaskan kepada dia sehingga dia tahu. Maka setelah tahu di atas ilmu masih mengatakan sholat tidak wajib, kafir, walaupun mengatakan muslim, walaupun telah bersyahadat. Setelah dijelaskan, faham, terus kemudian tetap mengatakan zakat tidak wajib, kafir hukumnya ya. Sehingga tidaklah dikafirkan kecuali memenuhi syarat untuk dikafirkan. Syaratnya apa? Ilmu, tahu. Di dalam Sahihain dikatakan ada seseorang yang berwasiat, "Idza mittu fa ahriquni." Kalau aku mati, bakarlah aku. Kemudian summa ashaquni summa daruni fil yammi. Kemudian debu dari pembakaran tersebut tebarkanlah di lautan. Fa wallahi la in qadirallahu alayya la yu'adzibani 'adzaban ma 'adzabahu ahadan minal 'alamin. Fa fa'alu dzalika. Demi Allah, apabila Allah mentakdirkan bagiku untuk mengazabku dengan suatu azab, maka Allah tidak mengazabku, maka tidak ada yang bisa mengazabku. Karena apa? Sudah dibakar menjadi debu dan ditebarkan di lautan, hilang. Maka anak-anaknya pun melakukan apa yang telah diwasiatkan tersebut. Maka qalallah, maka Allah Ta'ala berkata, Allah mengembalikan jasadnya tersebut. Ma hamalaka ala ma fa'alta. Apa yang membawamu untuk melakukan seperti itu? Qala khasyyatuka. Aku melakukan ini karena takut kepada Engkau ya Rabb. Takut diazab. Akan tapi apa? Faghfara lahu. Allah mengampuninya. Di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jelas bahwa mengingkari adanya kehidupan setelah kematian itu adalah amal apa? Kekafiran. Dikira tidak ada nanti alam barzakh. Dikira nanti tidak dibangkitkan. Dikira nanti tidak diazab di neraka kalau badannya ini dibakar menjadi debu dan ditebarkan di lautan yang luas. Dikira Allah Ta'ala tidak mengazabnya. Ya. Ini adalah amal kekafiran. Seharusnya ini adalah amal kekafiran. Karena mengingkari adanya kehidupan setelah mati. Ya ini kalau dilakukan seperti ini berarti tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, sehingga tidak ada azab. Pikirannya begitu, tapi Allah Ta'ala memanggil. Apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Khasyatuka. Karena takut kepada Engkau ya Rabb, takut diazab. Tapi apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadapnya? Allah mengampuni. Allah mengampuni perbuatannya tersebut. Padahal perbuatannya ini adalah perbuatan kekafiran. Kenapa diampuni? Karena dia enggak tahu. Enggak ngerti. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghidupkan lagi. Ya. Sehingga syarat yang paling penting, yang utama, seseorang dikatakan kafir apabila dia melakukan amal kekafiran tersebut dalam keadaan tahu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu al-mawani', penghalang-penghalang. Apabila seseorang melakukan kekafiran atau kefasikan, apakah langsung dikatakan fasik, dikatakan kafir? Sebentar, ada penghalangnya apa enggak? Penghalang untuk divonis kafir dan fasik. Maka penghalang-penghalang ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala minha di antaranya ayyukraha ala dzalika. Dia dipaksa untuk melakukan itu. Dalam keadaan kalbunya tidak ridha. Tidak rela. Dipaksa untuk minum khamr. Apakah fasik? Ya enggak, dipaksa. Dipaksa untuk membunuh. Apakah dia fasik? Tidak, dipaksa. Dalam keadaan tidak sanggup untuk melawan. Dipaksa untuk memakan sesuatu yang haram. Apakah fasik? Dipaksa untuk makan daging babi. Tidak fasik. Karena apa? Dipaksa. Ada penghalang untuk dihukumi sebagai fasik. Dipaksa untuk sujud kepada kubur. Dipaksa untuk menyebut selain Allah. Dipaksa untuk menyembelih korban untuk selain Allah. Maka tidak kafir. Karena apa? Kalbunya tidak ridha. Yang mana kalbu ini tidak bisa dipaksa. Kalau lisan masih bisa dipaksa, anggota badan masih bisa dipaksa, masih bisa diancam-ancam terus kemudian mengikuti ancaman tersebut. Tapi kalau kalbu tidak bisa dipaksa. Walaupun melakukan amal kekafiran, tapi hatinya ini tidak setuju. Apakah kafir? Tidak. Man kafara billahi min ba'da imanihi, barang siapa yang telah kafir kepada Allah setelah setelah dia beriman, kafir setelah beriman. Illa man ukriha, kecuali yang tidak kafir adalah orang yang dipaksa. Wa qalbuhun mutmainnun bil iman, dan kalbunya dalam keadaan tentram dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi yang kafir itu adalah yang dadanya kalbunya itu lapang menerima kekafiran tersebut. Fa alaihim ghadabun minallah, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan walahum adzabun adzim, mereka mendapatkan azab yang besar. An-Nahl ayat 106. Ya, penghalang pertama apa tadi? Yaitu dipaksa, mukroh. Kemudian yang kedua, penghalang kedua yaitu ayyughlaqa alaihi fikruhu, pikirannya tertutup. Fala yadri ma yakulu, tidak tahu apa yang dia katakan. Faraha au hazina, farahun au hazanun au khawfun au nahwu dhalika. Kita ulangi. Fala yadri ma yakulu li syiddati farahin au huznin au khawfin au nahwi dhalika. Penghalang kedua yaitu pikirannya tertutup sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, karena sangat senang atau dikarenakan sangat sedih atau dikarenakan sangat takut. Dikarenakan sangat senang sehingga dia mengucapkan ucapan kekafiran. Sebagaimana contohnya yang disebutkan dalilnya di sini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu tatkala ada sahabat yang membawa kendaraannya yang di atasnya itu ada perbekalannya tiba-tiba hilang. Dia berteduh istirahat di bawah pohon, tiba-tiba hilang. Yang kendaraan itu di atasnya ada perbekalannya. Kalau di tengah padang pasir, kendaraannya hilang, apa-apanya hilang, enggak bisa hidup. Tinggal nunggu waktu kapan dia akan mati. Sampai putus asa. Kemudian dia berteduh di bawah pohon, di bawah naungan pohon, dalam keadaan telah putus asa. Tiba-tiba kendaraan untanya bersama dengan perbekalannya itu datang. Dikarenakan sangat senang bahagianya sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, aku, engkau adalah hambaku, dan aku ini adalah Rabbmu. Ini adalah ucapan kekafiran, mengatakan dirinya adalah Rabb, Allah adalah hambanya. Ini adalah ucapan kekafiran, tidak boleh. Tapi dia mengatakan ini karena sangat senang, sangat bahagia. Kendaraan yang dicari-carinya tadi kembali. Dia mengucapkan demikian salah, karena sangat senang. Apakah kafir? Tidak. Ada penghalangannya, yaitu tertutup pikirannya, tertutup dengan sebab sangat senang, atau karena sangat sedih, penyakitnya enggak sembuh-sembuh, sangat sedih, sehingga dia ngata-ngatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan-perkataan kekufuran dalam keadaan enggak sadar, mengigau, atau sangat takut, ya, sangat takut dengan orang yang sedang mengejarnya dengan membawa senjata, sehingga dia mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran dalam keadaan pikirannya yang tertutup, gak sadar. Maka ini termasuk diantara apa? Penghalang. Disebutkan dua ini. Yang pertama adalah mukroh, terpaksa, dipaksa. Yang kedua tertutup pikirannya. Loh, bagaimana dengan ada yang syubhat, gak faham atau jahil? Ini masuk pada syarat yang tadi, yaitu terpenuhi syarat, yaitu ilmu, dalam keadaan tahu. Tahu itu berarti apa? Tidak jahil. Tahu berarti tidak ada syubhat. Itu masuk pada syarat yang pertama, syarat ilmu. Tahu bahasa amal yang dilakukan, ucapan yang diucapkan itu adalah amal atau ucapan kekafiran atau kefasikan. Ya, sehingga kalau seorang misal berakidah Asy'ariyah, tahu bahasanya Asy'ariyah itu adalah batil, sesat. Tahu bahasanya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, pendirinya, sudah taubat dan mati di atas akidah Ahlussunnah, sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu. Dan dia tidak dipaksa untuk berakidah Asy'ariyah, tidak dipaksa. Dan sadar, tidak tertutup pikirannya, maka dia fasik. Orang tahu, seseorang tahu bahwasanya menyembelih korban untuk selain Allah adalah amal kesyirikan. Tahu. Faham. Dan dia tidak dipaksa untuk menyembelih korban untuk selain Allah. Dan dia menyembelih itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan pikirannya itu jalan, tidak tertutup. Hukumnya apa? Kafir. Tahu bahasanya riba itu adalah haram. Tidak ada yang memaksa, dan dia sadar melakukannya. Fasik. Dan sebagainya. Contoh-contoh. Kalau tidak seperti itu, maka tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan fasik. Ya. Ada yang berakidah akidah Asy'ariyah dan dia membela mati-matian akidah Asy'ariyah tersebut. Bahkan membantah akidah salaf. Apakah dia fasik? Belum tentu. Dikatakan fasik kalau dia tahu bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah sesat. Berarti kalau seseorang tahu akidah Asy'ariyah sesat, terus kemudian dia tetap meyakini dan membantah akidah salaf, berarti ini apa? Menentang Allah, menentang Rasul, fasik. Tapi kalau keadaannya dia meyakini akidah Asy'ariyah ini adalah hak, karena dia terpengaruh dengan guru-gurunya dan mengatakan akidah salaf itu aslam, lebih selamat, tidak mentakwil itu lebih selamat. Tapi mentakwil itu akidahnya khalaf, akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mentakwil itu dikatakan katanya ahkam, lebih hikmah, karena menggali makna, mengeluarkan makna yang tersimpan, dikatakan lebih hikmah. Memang kalau enggak mentakwil lebih selamat, tapi lebih hikmahnya adalah mentakwil karena menggali hukum, makna-makna yang tersembunyi, sehingga yakin akidah Asy'ariyah ini hak, benar. Sehingga dengan itu dia membela, mendakwakan dan membantah akidah salaf dan membantah mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fasik? Enggak. Dikatakan mengikuti bid'ah, terpengaruh dengan bid'ah. Perkaranya nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang itu dikatakan fasik kecuali dia tahu bahwa amal itu adalah amal kefasikan. Dikatakan kafir kecuali dia tahu kalau itu adalah amal kekafiran dan tidak ada penghalang. Enggak ada yang memaksa dia dan dia melakukan itu dengan kesadaran, dengan akal sehatnya. Maka di sini masyhur muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau dituduh takfiri. Akan tapi beliau sangat jauh dari akidah takfir tersebut. Dan beliau jauh dari akidah takfir. Sebagaimana perkataan beliau rahimahullah taala, beliau enggak gampang-gampang mengkafirkan. Wa amma takfir fasawabu anna man ijtahada min ummati Muhammadan min ummati Muhammadin wa qasada al-haqqa fa akhta'a lam yakfur bal yughfar lahu khata'uhu. Adapun takfir, maka yang benar bahwa barang siapa yang berijtihad dari umatnya Nabi Muhammad dan ijtihad itu dia tujuannya adalah mencari hak, tapi salah. Mengapa mentakwil sifat? Tujuannya adalah mencari kebenaran. Tujuannya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan jelek kepada Allah. Niatnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah, menyelisih akidah salah mentakwil itu. Dan istiad-istiad yang lainnya. Lam yakfur, dia tidak kafir. Kalau itu amal kefasikan, dia tidak fasik. Bal yughfar lahu khata'uhu. Bahkan kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun masalah tahdir ya ditahdir ya, dalam rangka untuk menjaga agama ini tetap diperlakukan tahdir, mentahdir al-bid'ah, menjauhkan kesesatan dari kaum muslimin, menjaga akidahnya kaum muslimin supaya tidak rusak dengan adanya bid'ah-bid'ah tersebut, tetap ditahdir. Tapi masalah tujuan dia ya dalam melakukan bid'ah tersebut, apakah dia menginginkan kebaikan ataukah tidak, yaitu yang tahu hanya dirinya sendiri. Kalau dia tujuannya adalah ingin mencari kebenaran tapi salah, ya insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau niatnya adalah menentang Allah, maka dia kafir, tidak diampuni dosanya, atau fasik kalau bid'ahnya itu mufasiqah, kafir kalau bid'ahnya itu adalah mukaffirah, dosanya tidak diampuni. Jadi sini kita perhatikan bagaimana Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau jauh dari akidah takfir, enggak gampang mengkafirkan. Wa man tabayyana lahu, barang siapa yang telah jelas bagi dirinya, ma jaa bi rasul, apa yang telah dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Qur'an dan Sunnah, jelas bagi dia dalil, dengan mengetahui dalil-dalil sesatnya Asy'ariyah, tahu dalil-dalil bahwa ini adalah kekafiran, kefasikan, ini adalah kesyirikan, ngerti dalilnya, jelas bagi dia dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Tapi fasyaqar rasul, dia menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, tapi dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mu'minin. Jalannya kaum mukminin apa? Alkitab was sunnah. Dan dia menyelisih Alkitab was sunnah. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, waman ittaba hawahu, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia merasa bahwa akidah Asy'ariyah ini sudah cocok, sesuai dengan pikirannya. Dalam keadaan kosor, dia kurang dalam mencari kebenaran, dan dia berbicara tanpa adanya ilmu, ditakwil-takwil ayat-ayat tersebut, sifat-sifat ditakwil, maka dia asin, bermaksiat, mudhnib, berdosa. Ya, karena apa? Kenapa berdosa? Enggak, malas untuk mencari kebenaran, tidak ada keinginan untuk mencari, untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah. Adapun yang pertama tadi sudah menimbang, dia tidak mengikuti hawa nafsu, yang diikuti adalah kebenaran. Tapi ternyata apa? Ternyata keputusannya bahasnya madhab Asy'ariyah yang benar dalam asma'ul sifat, mazhab salaf dalam asma'ul sifat salah. Sudah menimbang, tidak ada hawa nafsu, dia mencari kebenaran, maka mudah-mudahan dosanya diampuni. Tapi yang bagi dia jelas, bagi dia jelas kesesatannya akidah Asy'ariyah, telah jelas bagi dia al-haq, tapi dia menentangnya, hukumnya kafir. Tapi ada orang yang malas untuk mencari kebenaran, ya, sehingga dia berkata tanpa adanya ilmu, maka dia adalah apa? Mudhnib, maka dia berdosa, telah bermaksiat. Qad yakunu fasikan, saja kadang-kadang dia bisa jadi orang fasik, ya. Waqad yakunu lahu hasanat turajjihu ala sayyiatihi. Dan ada kalanya dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lebih berat daripada kejelekan-kejelekannya, sehingga dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Waffaqallahu jami'a lima hubba warda walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.